Tes 1, tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. Qad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran Kitab Tauhid sebagai ganti dari pelajarannya Ustaz Abu Abdillah Sahal Hafizahullah yang sedang safar. Kita melanjutkan dari bab sebelumnya, masuk bab yang baru, bab ihtiramu asma'illahi ta'ala. Wa taghyirul ismi li ajli dhalik. Anak-anak itu enggak sadar, mereka ganggu. Tolong dibilangin. Ihtiram, bab menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghormati dan mengagungkannya dan mengubah nama dikarenakan penghormatan dan pengagungan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatu hadal bab li kitab tauhid an ihtirama asma'illahi ta'ala wa taghyiral ismi min ajli dhalika min tahqiqit tauhid. Bahwasanya penghormatan dan pengagungan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengubah nama dikarenakan hal tersebut, dikarenakan penghormatan dan pengagungan terhadap nama-nama Allah adalah termasuk dari tahqiq, bentuk perealisasian tauhid. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala pada bab ini, al-muallif menyebutkan satu hadis. InsyaAllah kita selesai satu bab pada malam ini. Ini bab berapa ya? Bab yang ke-48. Ke-47. Dari total bab 67 kurang lebih. Ya, masih ada 20 bab lagi kita insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Syuraih annahu kana yukanna Abul Hakam faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allaha huwal Hakam wa ilaihi al-hukmu. Dari Abi Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sebelumnya beliau berkunyah Abul Hakam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, sungguhnya Allah lah, sungguhnya Allah dialah Al-Hakam dan seluruh hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, yaitu Abu Syuraih, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Sungguhnya kaumku ketika mereka terjadi perselisihan di antara mereka pada suatu perkara, mereka datang kepadaku, kemudian aku memberikan hukum di antara mereka, maka masing-masing pihak meridainya, meridai apa yang di putuskan oleh Abu Syuraih yang sebelumnya beliau berkunya Abul Hakam, yang dengan sebab itulah beliau mendapatkan kunyah Abul Hakam, karena ya beliau menjadi hakim di tengah-tengah kaum beliau untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Faqala ma ahsana hadza. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah bagusnya ini, yaitu apa yang dilakukan oleh Abu Syuraih, ya, berikan hukum yang diridhai oleh kedua belah pihak, ini adalah perbuatan yang baik. Ya. Famalaka minal walad, qultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Ya. Yaitu siapa saja nama anak-anakmu? Maka aku menjawab Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum? Siapa yang paling besar? Qultu Syuraih. Aku menjawab Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Maka engkau adalah Abu Syuraih. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti kunyah, ya, Abu yang sebelumnya, yaitu sahabatnya, yaitu Hanik bin Yazid al-Kindi, diganti dari Abu al-Hakam jadi Abu Syuraih. Syahidnya demikian, karena al-Hakam adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Abu Syuraih ismuhu Hani ibn Yazid Al-Kindi, sahabiyun nazal Al-Kufah wa tufiya bil Madinah sanah 68 min al-hijrah radhiyallahu anhu. Abu Syuraih, nama beliau adalah Hanik bin Yazid Al-Kindi. Hanik bin Yazid Al-Kindi, seorang sahabi, ya, pernah tinggal di Kufah dan beliau wafat di Madinah pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhu. Yukanna Al-kunyah masuddira bi ab au um. Ya, namanya kunyah. Ya, yang didahului oleh ab atau um. Ya. Yang biasanya adalah dinisbahkan kepada anaknya, ya, terutama anak lelaki, walaupun boleh anak perempuan, tidak masalah, tidak ada bedanya. Taib, ya, Abu Abdullah, Abu Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Qasim, Abu Bakar, Abu Bakar, ya. Siapa nama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Nah, siapa yang bisa jawab? Siapa nama Abu Bakar dan bapaknya? Kayaknya sering ditanyakan deh ini. Pak Yudi, ingat enggak? Ah, gimana? Abu Quhafah itu punya. Benar, Abu Quhafah punya. Tapi bukan nama. Baik, nama Abu Bakar terlebih dahulu, siapa? Manajib. Siapa yang jawab tadi? Abdullah Sanda bin bin Siddiq. As-Siddiq itu gelar beliau. Ya, As-Siddiq itu gelar beliau. Dikarenakan beliau tanpa pernah ragu untuk membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah pun kunyah. Siapa nama Abu Quhafah? Ya, dan Abu Quhafah beliau masuk Islam. Sahabi. Ya. Nama beliau adalah Utsman. Ya. Jadi nama Abu Bakar As-Siddiq itu Abdullah bin Utsman. Baik, itu contoh kunyah. Dan itu adalah suatu kehormatan ya, seorang kunyah yaitu adalah panggilan kehormatan ketika seorang memanggil dengan kunyah, asalnya demikian. Kalau di sana orang memanggil kita dengan kunyah kita itu adalah bentuk kehormatan. Kalau di kita ada yang demikian enggak? Kalau kita sudah punya anak dipanggil bapaknya fulan gitu. Atau namanya? Hah? Namanya saja. Kalau di Betawi gimana di Betawi? Bapaknya fulan. Oh gitu, melekat ke bapaknya. Ya, kalau di Jawa sama. Sebenarnya itu hampir sama. Ya, kalau di kampung anak sama demikian. Kalau sudah punya anak, biasanya dinisbahkan kepada anaknya, bapaknya siapa gitu. Ibunya siapa? Ya, konsepnya hampir mirip dengan kunyah. Nah, asalnya itu adalah nama anak kita. Walaupun boleh. Ya. Tidak dengan nama anak. Ya. Abul Hakam diberikan kunyah Abul Hakam karena dia menjadi hakim. Ya. Al-Hakam itu bisa mananya hakim, bisa mananya hakim. Ya, hakim itu hakim yang memberikan keputusan. Hakim itu yang bijaksana. Ya. Al-Hakam. Baik. Nah, dia hakim, keputusannya diridai oleh kedua belah pihak. Ya, berarti dianggap hakim, bijaksana. Baik. Maka dia mendapatkan kunyah Abul Hakam. Tapi masalahnya Al-Hakam itu adalah termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan al-mukhtas bihi, yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau dia bukan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, ya tidak masalah. Ya. Ada nama-nama yang hanya Allah Subhanahu wa taala, mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh memiliki nama tersebut. Seperti Allah Ar-Rahman. Ya, Allah Ta'ala termasuk Al-Hakam di sini. Ya. Enggak boleh kita memberikan nama anak kita Allah misalnya. Ya, walaupun ternyata ada kan kemarin kalau enggak salah ya. Itu enggak boleh, harus diganti Ar-Rahman. Ya. Dan kalau ada teman kita bernama Abdul Rahman atau Arif, Arifur Rahman, Arifur Rahman enggak masalah. Arif itu orang yang mengetahui, mengenal Ar-Rahman. Jangan dipanggil Rahman. Ya. Dan lain sebagainya. Ada yang di situ boleh. Yang di situ secara nama boleh seorang bernama dengan nama itu seperti Rahim, Aziz. Ya. Rauf. Ya. Yang sifat-sifat yang makhluk pun memiliki sifat tersebut. Ya. Walaupun secara hakikat beda. Secara nama sama tapi secara hakikat beda. Nah, ini kembali kepada kaedah-kaedah yang disebutkan dalam pembahasan yang berkaitan dengan al-asma' wa sifat. Ya, lebih lengkapnya di Al-Qa'idul Muslah bersama Ustaz Mukhlis Hafizahullah. Taib. Qala al-hakam min asma'illahi ta'ala wa ma'nahu al-hakim alladhi idha hakama la yuraddu hukmuhu. Al-hakam termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan maknanya adalah al-hakim. Hakim memberikan keputusan yang kalau sudah menghukumi, ya tidak tertolak hukumnya. Ya, dan hukum Allah itu sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin terbagi dua, hukmun kauni dan hukmun syar'i. Ya, hukmun kauni berkaitan dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ya dari penciptaan dan lain sebagainya. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum tersebut. Ya. Tidak ada orang yang lepas dari hukum Allah kauni. Ya. Adapun hukum Allah syar'i adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang bisa saja dia mengikuti syariat Allah dan bisa saja tidak. Tentu dengan konsekuensinya masing-masing. Wa ilaihil hukmu, dan hanya kembali, dan hanya kepadanya lah kembali al-hukum. Ya, hukum itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Qala inna qaumi ila akhiri, ay ana lam akun lam ukanni nafsi bihadhihi al-kunya wa inma kannani biha qaumi. Ya, Abu Syureh dia ingin menjelaskan kenapa beliau mendapatkan kunya tersebut. Ya, karena beliau ketika di tempat beliau, di kaum beliau ada perselisihan, mereka datang pada beliau, beliau memberikan hukum, kemudian diikuti, diridhai oleh kedua belah pihak, sehingga yang memberikan kunyah tersebut adalah kaum beliau, bukan beliau yang memberikan kunyah untuk diri beliau sendiri. Qala ma ahsana hadha, ay al-islah bainan nas wal hukmu bainahum bil insaf wa tahrir al-adl. Ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji apa yang dilakukan oleh Abu Syureh, ya, dari mendamaikan di antara manusia, memberikan hukum dengan adil. Tetapi tetap saja, ya, karena al-hakam adalah min asma'illah, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti kunyah beliau dengan kembali kepada anak beliau, ditanya. Ya, beliau memiliki tiga anak, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Siapa yang paling besar? Syuraih. Fa anta Abu Syuraih, maka engkau adalah Abu Syuraih. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadith. Makna global dari hadis ini, istankara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadha sahabi takanniyahu bi abil hakam li anna al hakam min asma'illah wa asma'ullahi yajibu ihtiramuha, fabayyana lahu sahabiyyu sababa hadhihi al takniyah annahu kana yuslihu baina qawmihi wa yuhillu mashakilahum bima yurdi al-mutanazi'in, fastahsana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhal amal duna taqniyah walidharika ghayyaraha faqannahu bi akbari awladihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, ya, melakukan pengingkaran terhadap sahabat ini, ya, kunyah beliau dengan Abul Hakam. Ketika beliau berkunyah Abul Hakam, maka Nabi mengingkarinya. Kenapa Nabi mengingkarinya? Li'anna al-Hakam min asma'illah, karena al-Hakam termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asma'ullahi yajibu ihtiramuha, dan nama-nama Allah wajib untuk dihormati dan dimuliakan. Fabayyana lahu sahabiyu, maka sahabi tersebut yaitu Abu Syuraih Hani' bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan sebab kenapa beliau mendapatkan kunyah tersebut, bahwasanya beliau mendamaikan di antara kaumnya, ya, dan menghilangkan muskilah-muskilah mereka, menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka dengan apa yang menjadikan, ya, dua pihak itu ridha. Maka Nabi SAW menganggap baik perbuatan beliau tersebut, ya, duna takniyah, tapi tidak dengan, ya, kunyah beliau Abul Hakam. Ya, artinya itu bukan alasan dan bukan dalih bahwasanya tetap dipertahankan nama atau kunyah Abul Hakam tersebut. Ya. Maka karena itu beliau mengubahnya dan memberikan kunyah untuk beliau dengan anak beliau yang paling besar yaitu Syuraih, sehingga beliau akhirnya pun dikenal dengan Abu Syuraih. Qala munasabatu al-hadith lil-bab. Kesesuaian, apa hubungan antara hadith dengan bab? Annahu yadullu alal mana' min ihanati asma'illahi bitasammi bi asma'ihi ta'ala al-mukhtassah bihi wa takanni bidzalik. Ya, menunjukkan akan larangan untuk merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada maksud untuk itu, ya, dengan cara bernama dengan namanya yang khusus hanya milik Allah, ya, dan juga berkunyah dengannya, ya, dan berkunyah dengannya. Ya. Sehingga di sini, ya, Abu Syuraih diganti kunyahnya dari Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Apakah beliau bermaksud memiliki maksud untuk, ya, merendahkan atau tidak bermaksud tidak menghormati dari nama-nama Allah? Enggak, ya. Tidak demikian kita husnudzon terhadap para sahabi, para sahabat. Ya. Karena ketidaktahuan beliau. Maka Nabi SAW pun menjelaskannya dan diganti dengan yang lebih tepat. Qala ma istafadu minal hadith fihi tahrimu imtihani asma'illahi ta'ala wal mana' mimma yuhimu adam ihtiramiha katakanni bi abil haqab wa nahwi. Di sini terdapat pengharaman untuk merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ya pencegahan terhadap hal yang akan memberikan kesan ya mengesankan tidak ada bentuk penghormatan terhadap nama Allah. Ini yang kita sebutkan tadi. Abu Syureh ya tidak bermaksud untuk merendahkan. Tetapi terkesan demikian karena beliau berkunyahkan dengan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Katakan ini bi Abil Hakam wa Nahwi, seperti ya dia berkunyah dengan Abul Hakam atau yang semisalnya. Asaniha anal hakama min asma'illahi ta'ala, bahwasanya al-hakam ini adalah diantara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisa jawazu as-sulh wa tahakum ila man yasluh lil qada wa in lam yakun qadian wa annahu yalzam hukmuhu atau yulzim hukmuhu. Bolehnya berdamai dan berhukum kepada orang yang memang dia patut ya bisa untuk memberikan keputusan walaupun dia bukan qadi ya, dan hukumnya mulzim ya, terikat atau ya, harus diikuti. Ar-rabi annahu yukanna ar-rajulu bi akhbari banihi, ya seorang itu dia berkunyah dengan nama anak laki-lakinya yang paling besar asalnya itu, walaupun ya boleh selain itu. Al-khamisah masyru'iyatu taqdimil kabir, ya disyariatkan untuk mendahulukan yang lebih lebih tua, lebih besar. Karena di antara tiga nama anak yang beliau sebutkan, Syureh, Muslim dan Abu Bakar, siapa? Abdullah, maka Rasulullah SAW memilihkan anak yang terbesar, yaitu Syureh, ya berkunyah dengan anak yang paling besar. As-sadisah masyru'iyatu taghyiril ismi ghairil munasib ila ismin munasib, ya disyariatkannya mengubah nama yang tidak tepat kepada yang lebih tepat. Karena itu Rasulullah SAW banyak sekali mengubah nama sahabat yang tidak tepat maknanya atau yang di situ terdapat penghambaan kepada selain Allah, ya kepada menjadi Abdullah atau Abdurrahman, atau di situ ada bentuk tazkiyah ya kepada dirinya sendiri, ya diganti dengan yang lebih selamat. Selesai kita dari pembahasan bab, kita bacakan al-masail dari bab ini. Qala fihi masail, Al-ula ihtiramu asma'illahi wa sifatihi walau lam yaqsid ma'nahu. Permasalahan yang pertama adalah menghormati, memuliakan dan mengagungkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Sehingga di antara bentuk ihtiramnya adalah apa? Dia tidak menamakan dirinya atau menjadikan dirinya berkunyah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bermaksud sifat yang disebutkan dalam nama Allah. Karena itu di sini Syaikh Ibnu Utsaimin ya terdapat sedikit penjelasan dan sanggahan terhadap yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika beliau berkata walau lam yaqsid ma'nahu, walaupun dia tidak bermaksud maknanya. Ya. Tetap diubah. Nah, kata Syaikh Ibnu Utsaimin yang maknanya kalau sekedar nama alamiah saja tanpa ingin menunjukkan sifat yang terkandung dari nama tersebut, ya, maka tidak masalah selama itu bukan nama-nama yang khusus milik Allah seperti nama Allah, Allah Ar-Rahman dan lain sebagainya. Ya. Nah, Abu Syuraih ketika beliau mendapatkan kunyah Abul Hakam, karena di situ menunjukkan sifat, yaitu apa? Beliau memiliki sifat sebagai hakim yang memberikan keputusan dan keputusannya diridai, bukan sekedar nama. Ya, karena kalau sekedar nama, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, wa fi sahabah man ismuhu hakim. Ya. Walidzalika kana fi sahabah man ismuhu al-hakam. Walam yughayyirhu Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yaqsid ila al-alamiyah. Wa fi sahabah min ismihi hakim wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu pada di kalangan para sahabat ada yang bernama Al-Hakam dan tidak diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak, namanya dia diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak bermaksud kecuali sekedar nama saja tanpa menunjukkan sifat yang ada pada nama tersebut. Itu dia Al-Hakam, selesai Al-Hakam. Ya. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam atau Al-Hakim, menunjukkan zat dan menunjukkan sifat. Nah, ini pembahasannya kembali kepada ya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan makna dan juga menunjukkan sifat yang terkandung pada makna tersebut, sifat yang terkandung pada nama tersebut. Tapi kebanyakan orang mereka bernama dengan nama yang sekedar nama saja. Ya. Baik. Kasusnya Abu Syuraih bukan sekedar nama, menunjukkan sifat yang terkandung dari nama Al-Hakam, karena beliau diberikan kunyah Al-Hakam karena beliau menjadi hakim di kaumnya. Ya, maka diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang sekedar bernama Hakam, disebutkan di sini ada Hakam Al-Hakam bin Harith As-Sulami wal Hakam bin Sa'id bin Al-As wal Hakam bin Abdullah Al-Thaqafi wa ghairihim radhiyallahu anhum. Begitu juga hakim. Ya, ke Hakim bin Hizam, Hakim bin Al-Harith At-Taifi, Hakim bin Talib Al-Umawi dan selainnya. Tidak diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah sekedar nama saja, tidak menunjukkan sifat. As-saniyatu taghyirul ismi li ajli dzalik. Mengubah nama dikarenakan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap nama Allah. Ya, ketika tadi seorang memiliki nama dan kunyah yang di situ ya adalah nama Allah, apalagi ketika dia di situ ada maksud untuk menyebutkan atau menunjukkan sifatnya. Ats-tsalitsah ikhtiyaru akbaril abna lil kunyah, memilih ya anak yang paling besar untuk kunyah kita, ya sebagaimana Abu Syureh diberikan kunyah Abu Syureh karena anak beliau yang paling besar adalah Syureh. Wallahu ta'ala alam, selesai kita dari bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakum bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.